Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillah wa biniyatil barakah. Alkhairu wa syarru bimasyiatillah. Alladhi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursali sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa afdalil mursali wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya hayu ya qayyum ya hanan ya manna ya dayan ya sultan ya zal jalali wal ikram. Ilahi Rabbi, anta maksudi, waridoka matlubi, a'fini mahabbataka, wa ma'rifataka, waridoka, wal barokata ilayya, walihadihil jamaah. Saudara saya, para ibu dan bapak, seiman dan seagama, yang mudah-mudahan kita insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hadirin kaum muslimin, para pencinta dakwah Islamiyah yang sama saya hormati. Di tengah kehidupan manusia yang diwarnai dengan kesombongan, dan di tengah kehidupan manusia yang diwarnai dengan keangkuhan, saat itu manusia yang kaya menjadi raja, yang miskin menderita, yang gagah membahana, dan yang lemah nista. Itulah masa jahiliyah. Saat itu pula wanita dipandang hampa. Hidup wanita tidak berguna. Wanita hidup menderita, berlinang air mata. Kata anak muda, wanita hidup tanpa gelora-gelora asmara cinta. Allah tidak tega melihat kita hidup yang demikian. Allah selamatkan. Bagaimana caranya Allah menyelamatkan kita? Allah utus sosok manusia penyelamat. Ia adalah uswatun hasanah. Ia adalah figur buat manusia. Ia adalah pemimpin yang bijaksana, terpilih, dipilih oleh Allah. Bukan dipilih oleh manusia. Candika Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Saudara-saudaraku kaum muslimin, saudaraku seiman dan seagama. Baginda Rasul adalah sosok manusia teladan. Ia amanah. Ia fatonah. Ia siddiq. Empat sifat wajib bagi Rasul. Betul. Sampai ulama dalam kitab Al-Husnul Hamidiyah berkata, ma ajamala minka lam tara qattu aini wa ma ahsana minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an an kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha. Ajmala minka lam tara qattu aini. Sepanjang penglihatan kita manusia, tidak ada sosok manusia yang gantengnya seperti nabi kita. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Baginda Rasul lentera di siang hari, matahari sumber utama energi, rembulan di keheningan malam, cahaya di atas cahaya. Itulah baginda Rasul. Betul. Wa ma ahsana minka lam talidin nisa. Sepanjang peradaban hidup wanita melahirkan cabang bayi anak, tidak ada anaknya yang ganteng seperti nabi kita. Nabi kita dilahirkan dalam kondisi suci, tersunat. Beda sama kita. Betul. Kadang bapaknya ganteng, emaknya cantik, anak lahir cerot peang. Kadang ada emaknya cantik, bapaknya sederhana, anak lahir crot, lumayan. Kalau saya memang ganteng dari dulunya. Gigi copot ketiban material. Panggilan cepot gantengnya coy, Ariel coy. Real penyok. Kulikta mubarro'an angkuli aibin. Nabi dilahirkan tidak membawa cacat. Ka'annaka kulikta kamatasa. Seakan baginda Rasul dilahirkan atas kehendak sendiri. Itulah gambaran ulama zahiriyah. Baginda Rasul luar biasa. Tidak ada manusia yang bisa menandinginya. Wajar kalau kita umatnya cinta kepada Rasul. Kenapa? Karena ini adalah jawaban iman, iman, iman, dan iman. Sorry coy. Eng, eng, eng. Alhamdulillah. Insya soal akhlak Rasul manusia luar biasa. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita, tidak ada Nabi, apalagi umat, yang akhlaknya seperti Nabi kita. Betul. Makanya Nabi bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Jangankan yang namanya kawan, lawan mengakui beliau. beliau Al-Amin terpercaya. Kenapa? Karena akhlaknya yang luar biasa. Betul. Sampai putrinya sendiri yang bernama Fatimah Az-Zahra pernah berkata, apa kata Fatimah? Ya man la yanam ala sari, ya man la yakul khubjas sa'ir, ya man la yalbas saubal jamil, ya man la yanam tulal lail. Itulah baginda Rasul. Wahai orang yang belum pernah tidur di atas kasur yang empuk. Wahai orang yang belum pernah makan roti yang enak. Wahai orang yang belum pernah pakai baju yang cakap. Wahai orang yang belum pernah tidur di keheningan malam. Begitu tinggi akhlak baginda Rasul. Begitu hendak asor dalam kehidupannya. Rasul malu tidur di atas kasur yang empuk. Karena kita umatnya tidur di atas tikar-tikar lampit. Betul. Rasul malu makan sate. Karena kita coy makan tempe. Rasul malu pakai baju baru. Karena kita pakai baju yang compang-camping. Sahiro layali, begadang malam, sujud, berdoa, matanya merah, kakinya bengkak. Itulah Rasul berdoa kepada Allah. Siapa yang didoakan? Kita. Karena Rasul cinta kepada kita. Rasul amat cinta kepada kita. Itulah baginda Rasul, Nabi kita. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin. Saudaraku seiman dan seagama yang dimuliakan oleh Allah. Sampai akhir baginda Rasul mau meninggalkan dunia, Rasul masih cinta kepada kita. Amat sangat cinta. Rasul berwasiat kepada kita. Yang diwasiatkan Rasul bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan pangkatnya, tapi keselamatan kita dunia dan akhirat. Agar kita umatnya, penganutnya, dunia bahagia, akhirat bahagia. Dunia selamat, akhirat selamat. Apa tuh tiga warisan wasiat Rasul? Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah. Rasul berwasiat kepada kita agar nih kita umat setelah ini. Seorang jenderal yang bertakwa dia menjawab. Dulu saya berjuang bukan karena kejenderalan saya. Dulu saya berjuang bukan karena pangkat jabatan saya. Dulu saya berjuang lillah walir rasulih. Karena Allah dan karena Rasulnya. Andai kata sekarang seragam saya dicopot, jenderal saya dicopot, tetap saya berjuang lillah untuk Allah, wali rasulih untuk rasulnya. Itulah seorang jenderal negarawan yang bertakwa, maju pantang mundur. Kenapa? Yang dia bela adalah kebenaran. Betul. Luar biasa takwa. Apa itu takwa? Bukan takut sama istri tua. Takwa bukan orang Batak, orang Jawa. Sorry yang Batak, sorry tak. Tak Batak, sorry. Hei Jawa, sorry Jawa. Jangan tersinggung coy. Iya apa iya? Iya apa iya? Takwa artinya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Apa tandanya? Satu, percaya kepada yang gaib. Allah gaib. Kita percaya kepada Allah. Itu namanya takwa kita ada. Betul? Adanya Allah. Noh, ada ciptaannya. Mana ciptaannya? Langit. Tahu langit? Sky. Tahu sky? As-samawat. 7 lapis langit Allah ciptakan. Terbentang luas sebagai atap kehidupan. Malam ada matahari. Malam ada rembulan. Siang ada matahari. Malam bertebar bintang gemintang. Itu yang namanya maaf. Langit kagak ditunjang. Kagak jatuh-jatuh sampai sekarang. Betul. Kita nih yang kecil. Ditunjang oleh 2 kaki. Iya apa iya? Rapuh coy, rapuh. Sekarang masih gagah. Wajar. Masih muda. Nanti kalau tua. Letoy. Eng-eng-eng. Betul apa betul? Allah. Tanda yang kedua. Mendirikan sholat. Muka basuh dengan air wudhu. Muka sujudin di hadapan Allah. Jangan sombong, jangan angkuh kepada Allah. Hidup ini singkat, sementara. Jangan kita nodai dengan munkarot. Tapi ukirlah hidup dengan ibadah. Mari sama kita ibadah. Ibadah mahdoh. Ghairu mahdoh. Hablum minallah. Hablum minannas. Di antaranya sujud, ibadah, sholat. Alhamdulillah. Kalau kita sombong kepada Allah, Allah pun akan sombong kepada kita. Betul? Kalau Allah udah sombong kepada kita, apapun akan berantakan. Betul? Baru sekedar air. Baru sekedar air, Allah zahirkan kesombongannya. Ribuan manusia mati. Contohnya, Nuh. Gelombang tsunami di Aceh. Air meluap. Korban ribuan. Bengawan Solo. Air. Bengawan Solo mimisan. Korban ratusan. Lapindo. Air muncrat. Seret. Sekian rumah berantakan. Betul. Masya Allah, belum lama situ gintung. Betul kagak? Situ gintung, damnya jebol, air bah turun, air deras mengalir sampai nenek-nenek kelelep. Mati coy, mati, eng-eng. Iya apa iya? Baru sekedar air. Allah zahirkan kesombongannya. Ternyata korban udah sekian banyaknya. Bagaimana kalau batu yang Allah timpahkan kepada kita. Dengan cara Allah kenop tombolnya. Kun fayakun. Gunung Merapi pecah semuanya. Lahar turun. Debu bertaburan. Batu-batu terangkat ke atas. Jatuh, kena ente, mati. Batu, terangkat ke atas, kena Pak Haji, mati. Batu, terangkat, kena saya, meleset. Enggak mati. Ya meleset. Bah. Lagi pula kalau saya mati sekarang, kasihan istri saya. Jadi janda, masih muda. Takutnya dilancongin sama Bang Haji. Eng-eng-eng. Betul apa betul? Makanya ibadah. Amin. Ya Robbal. Insya. Ya ayyuhan nasu budu. Rabbakumul ladzi khalaqakum. والذين من قبلكم لعلكم tattaqun. Ajal pasti tiba. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ini rumput mati. Bapak-bapak mati. Ibu-ibu mati. Binatang mati. Kiai mati. Pejabat mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Cepot mati. 1000 tahun lagi. Pokoknya yang lagi bunting jangan ngeliatin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya. Ibadah kepada Allah tanda orang yang bertakwa. Betul. Habis sholat. Istighfar kepada Allah. Berzikir. Mulut basahkan dengan asma Allah. Mulut kelatupkan sebut kalimat Allah. Bergemetar mulut. Bergemetar hati. Tertancap. Hubbullah. Cinta kepada Allah. Itulah ajaran orang yang bertapa. Zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walah. Ilallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilallah wallahu akbar. Zikir menenangkan hati, zikir menenangkan kehidupan. Zikir bisa menghalau kerupukan dalam kehidupan. Tanda orang yang bertakwa berzikir kepada Allah. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan kita berzikir kepada Allah. Maka hati kita akan tenang. Orang yang tenang hatinya, tenang pemikirannya. Orang yang tenang pemikirannya, tenang hidupnya. Orang yang tenang hidupnya, tenang dalam kenyataannya. Makanya, zikir, zikir, zikir, dan zikir. Sorry, coy. Alhamdulillah. Insya. Iya, Bu, ya. Iya, Bu. Itu mulut jangan ngatain orang. Itu mulut jangan jelekin orang. Cepot ganteng apa jelek? Jelek. Baru dibilangin udah ngatain. Eh anak-anak, cepot ganteng apa jelek? Jelek. Mata lo kotok ayam. Aril. Aril. Kemarin aja lu namanya SMS. Bukan ke saya, ke pacarnya. Alhamdulillah. Enza. Nih, orang yang bertakwa. Punya rezeki tidak pelit. Itulah tanda orang yang bertakwa. Santunin anak yatim, orang miskin, janda tua, janda muda, serahkan saya. Wah, guri coy guri. Jablay, genye. Ustaz kenal jablay. Alhamdulillah. Entah. Orang yang pelit musuhnya Allah. Orang yang pelit musuhnya Rasulullah. Orang yang pelit jauh dari Allah. Orang yang pelit jauh dari surga. Punggungnya akan diteriska dengan bara api neraka. Krenges. Mati. Bokongnya akan diteriska dengan api neraka. Krenges. Mati. Betul. Makanya kalau kaya, jangan pelit. Insya Allah. Al-bakhilu ba'idum minallah wa ba'idum minal jannah. Qaribun minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, dekatnya ke neraka. Makanya tanda orang yang bertakwa, sadar, rizki bukan diperbanyak, bukan dipertumpuk, tapi dia untuk ibadah. Karena apa? Karena kekayaan. Bukan milik kita, titipan. Betul? Kullun minallah wa kullun ilallah. Semuanya berangkat dari Allah dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Makanya banyak sedekah sebelum mati. Amin. Jangan pelit kalau kaya. Amin. Ya Robbal. Insya. Nih. Saudara-saudaraku. Tanda orang yang bertakwa. Ia percaya kepada Al-Quran. Dia perdalam Al-Quran. Dia pelajari Al-Quran. Dia baca isi kandungan Al-Quran. Dia praktekkan dalam kehidupan. Itu tanda orang yang bertakwa. Betul? Cuman sayangnya. Di era zaman sekarang. Orang lari dari kenyataan. Ngakunya Islam. Ngaji. Tidak. Ngakunya Islam. Ke masjid. Tidak. Ngakunya Islam. Ke majlis taklim. Tidak. Bagaimana Allah tidak marah kepada kita? Betul. Betul. Makanya ngaji ya tong ya. Ya tong. Tong. Nah, kayak anak saya ngajinya rajin banget kalau lagi mau. Apalagi istri saya. Bu, ibu, istri saya, mama. Tiap maghrib Quran recek semua. Oh, diapain? Masya Allah. Alhamdulillah. Saudaraku muslimin. Saudaraku seiman dan seagama. Kembali kepada ajaran nilai takwa. Wasiat Rasulullah yang pertama. Bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Di mana saja kita berada. Kita bertakwa. Betul. Di jalanan ada cewek. Tahu cewek? Woman. Tahu woman? Gelis. Tahu gelis? Mantok-mantok. Kalau kita bertakwa, kita tidak akan berbuat maksiat. Tapi kenapa terjadi pergaulan bebas? Pacaran kebablasan. Cubit-cubit, peluk-peluk, empet-empet, ngap-ngap. Kenapa lu ketawa? Karena tidak adanya nilai takwa, betul? Betul. Ayo poles hidup dengan takwa, Neng. Remaja wati sekarang. Harapanmu hidup ke depan. Poleslah hidup dengan takwa. Jadilah wanita mahal, Neng. Jangan jadi wanita yang murah. Betul. Jangan mau sembarangan dipegang. Kalau belum sah berdasarkan agama. Cuman sayangnya perempuannya yang nantang-nantangin sama kita. Betul. Tenang coy, tenang. Lah bagaimana kagak nantang-nantangin, Bo? Lah cewek make androk kedodoran. Make kaos kekecilan. Mana bokong kelihatan. Beuh. Kata setan, Met. Met. Jejek, Met. Jejek, jejek, jejek, jejek. Kata si Mehmet, nah ini dia. Ngaku, Met. Met, ngaku, Met. Nah, Mehmet ketahuan. Iya apa ya? Saudara kaum muslimin. Makanya, wahai saudaraku. Wanita remajawati era zaman sekarang. Pegang hidup dengan takwa. Jangan terbawa arus budaya barat, budaya Yahudi, budaya Zionis Israel. Menghancurkan dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita manusia, muslim, punya etika, tata krama, takwa, takwa. Betul. Rabbal baraya. Alhamdulillah. Insa. Insa. Nih, takwa namanya. Ibu dan bapak, saudaraku kaum muslimin. Yang kedua, wasiat Rasul. Wa'ad bi'isayyi'atal hasanata tamuha. Cepat berbuat kebaikan. Karena kita telah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Betul. Ibu-ibu dosanya banyak. Bapak-bapak dosanya banyak. Pejabat juga dosanya banyak. Kiai juga dosanya banyak. Rasul berwasiat. Cepat berbuat kebaikan. Kalau salahnya kepada sesama manusia. Hakul adami. Minta maaf kepada orang yang kita zolimi. Betul. Kita salah sama istri. Minta maaf sama istri. Jangan malu minta maaf sama istri. Jangan gengsi. Kita minta maaf sama istri. Lontarkan dengan bahasa sahdu. Penuh cinta. Nilai kasih sayang. Minta maaf sama istri. Mama. Oh, mama. Maafin Fafa. Apakah mama mau maafin Fafa? Kata istrinya, oke, oke. Saya maafin. Tapi apa salahnya Fafa? Begini, mama. Papa diem-diem udah kawin lagi. Kira-kira dimaafin tidak ya? Kagak. Dimaafin tidak ya? Kagak. Toh, berbuat cepat kebaikan. Dikala kita berbuat kekalahan. Betul. Begitu pula seorang istri. Cepat berbuat kebaikan. Dikala kita sadar buat kejelekan. Kadang-kadang istri juga menyakiti perasaan suami. Sampai suami mendekel hatinya. Betul. Betul. Bagaimana suami enggak enak. Lah ibu-ibu kalau kondangan mah dandannya demplon banget. Bedak 4 pabrik dia pakai. Ibu-ibu kalau arisan bibirnya menornya kayak kejedonit yang istri. Tapi kalau tidur sama suami, maka daster sompak. Daster somplak, dia pakai udah gablek. Udah kayak kamret, eng. Bagaimana suami kagak enak, betul. Minta maaf sama suami, karena itu hakul adami. Kita salah kepada manusia. Setelah kita minta maaf sama manusia, istighfar kepada Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, kata Allah, wasari'u ila mafiratim min rabbikum wa jannah. Cepatlah istighfar, minta maaf kepada Allah. Astaghfirullah. Arabal astaghfirullah minallah. خطايا أستغفر ربا Tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali satu, musyrik. Dikala kita taubat benar kepada Allah, Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Betul. Sampai Abu Nawas pernah berkata dalam syairnya, apa kata Abu Nawas? Ilahi, ilahi, lastu lil firdausi ahla. Wala aqwa ala nari jahimi. Fahab li taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil adimi ilahi lastu li firdausi a'la wala ala jai Al-Ghafiru Zanbil Awimi. Ya Allah, sorga enggak pantas untuk kami. Sorga itu bersih, sorga itu suci, sedangkan saya kotor, banyak dosa. Dosa bohongin suami, dosa bohongin istri, dosa nyakitin orang tua, dosa menelantarkan anak-anak, dosa meninggalkan ibadah, dosa membohongin orang. Enggak pantas ya Allah, enggak pantas saya masuk ke surga, surga tempat yang suci, saya kotor. Tapi Abu Nawas berkata, andaikan kau masukkan kami ke dalam neraka ya Allah, saya tidak akan kuat. Kenapa? Wannaru katalah habu. Karena di neraka api mencilat, menggelegar, panas, membakar. Na'uzu. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, sayangi saya. Kau adalah bahtera pengampunan. Tuh, Abu Nawas berkata demikian. Makanya cepat berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Jangan ngomong saya masih muda. Tobat mah nanti aja kalau udah tua. Belum tentu yang tua matinya duluan. Betul? Mungkin yang muda matinya besok. Iya apa iya? Kenapa demikian? Karena roh yang punya bukan manusia. Allah. Roh yang punya bukan manusia. Allah. Makanya sadar. Istighfar. Berbuat kebaikan. Insya Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga wasiat Rasul. Wa khaliqinna bi khuluqin hasanin. Hidup pakai sopan santun. Anak-anakku, jangan nyakitin orang tua. Amin. Hidup akan susah selama-lamanya. Anak-anakku, hidup jangan sampai menyakiti orang tua. Bangkak selama-lamanya. Anak-anakku, hidup jangan nyakitin orang tua. Tidak barokah. Betul. Ridhullah fi ridhul walidain. Wasukhtullah fi sukhutil walidain. Pakai akhlak sopan santun dengan orang tua. Karena apa? karena Allah tergantung bagaimana orang tua kita. Jadilah anak yang punya akhlak, anak yang punya sopan santun, anak yang punya etika, sayangin orang tua, hormati orang tua, jangan bohongin orang tua, jangan copetin duit orang tua, jangan jatuhkan air mata orang tua, jangan sampai sakit hatinya orang tua. Insya pakai akhlak. Amin. Amin. Ya Rabbal. Tetangga dengan tetangga pakai akhlak. Betul. Iya apa iya? Jalin ukhuwah, jelmakan persatuan, buka peluang hati. Jangan sampai kita kelaguannya kayak memedi. Sopan santun, etika dalam kehidupan. Amin. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah. Apalagi kamu masih muda-muda anakku. Jadi pemuda yang berakhlak. Nih bangsa Indonesia yang tercinta. Tergantung kepada kamu. Inna biyadi subani amrul ummah. Wabi ikdamiha hayataha. Bangsa dan negara Indonesia. Tergantung kepada anak muda. Termasuk Noh yang pakai baju seragam. Hei. Hei, itu bajunya udah lunas apa belum? Belum. Udah lecek belum lunas. Sungguh terlalu. Alhamdulillah. Insya. Pemuda yang berakhlak. Jangan ikutin orang barat. Orang barat pakai anting. Anak muda Indonesia pakai anting. Mending antingnya emas. Kawat karatan. Udah kupingnya dablang sebelah. Udah cungek netes. Reman kampung culean. Ya. Kagak level. Betul apa betul? Iya apa iya? Jaga sopan santun. Amin. Ya Rabbal. Jangan mabok-mabokan, cimeng-cimengan, itu perbuatan setan. Anak muda mabok setan. Bapak-bapak mabok setan. Pejabat diem aja ada pemabokan setan. Ustaz takut nerangin pemabokan setan. Usah cepot setan. Sungguh telah cepot dibilang setan. Syahrukan nasi bungkus makan di taman. Cepot kayak Syahrukan. Inilah Syahrukan penyok. Heng-heng. Syukur nikmat. Alhamdulillah. Sopan san. Amin. Amin. Ya Rabbal. Saudara kaum muslimin, baginda Rasul sukses bukan hanya ditopang dengan istrinya Khadijah yang kaya raya. Rasul sukses bukan karena hanya sahabat Nabi yang berani membela Rasul maju ke medan laga, tapi sejarah membuktikan Rasul sukses karena akhlaknya. Kalau benar kita cinta Rasul, kita ngaku umat Rasul, pakailah akhlak. Akhlak, akhlak, akhlak. Sorry, coy. Agak disangka. Ada Gareng di sini. Halo, Gareng. Eng-eng. Alhamdulillah. Insya. Amin. Ya Rabbal. Di era zaman sekarang resesi akhlak, betul. Resesi akhlak. Jatuhnya sopan santun. Makanya Allah murka. Hidup kita kurang barokah. Allah marah. Hidup kita akhirnya sengsara. Makanya pantaslah kalau Rasul berpesan kepada kita. Nih, tiga perkara pegang. Tiga perkara wasiat Rasul pegang. Apa itu? Yang pertama takwa. Takwa pondasi. Yang kedua, berbuat kebaikan. Istighfar. Itu realisasi. Dan akhlak adalah koreksi insaf. Insaf. Mudah-mudahan. Tiga wasiat Rasul ini kita jalankan dalam kehidupan kita. Sebagai umat Rasul yang cinta. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah. Salatullah. Salamullah. Ala. Rasulillah. Salat. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Habibillah. Wabil adi Rasulillah. Wa kulli mujahidillah. Bi'anil bad Ya Allah, salatullah, salamullah, ala Taha, Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi penambah barokah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barokah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi penghias kehidupan kita dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi wa zurriyyati wa li baiti wa qurrabati wa atba'i wa ila khulafa'ir rasulina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila anbiya'illah wa ila rasulillah wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i was solihin wal amilin khususan lana hadhil jama'ah bi niyatil barakah bi jahi sayyidina Muhammadin wa bi barakati suratil Fatihah bi niyatil ijabah ijabah ya Allah ijabah al Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين معنا اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة جزة الفاتحة يا كشيف القهر يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفع عنا البلاء أن أرحم الراحمين ارحمنا وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين أخير الكلام أوصيكم والنفس بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.